Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'udhu billah min syururi anfusina wa min sayyati amalina. Mayyadihillah falamudilla lah wa mayyudlil falahadiyya lah. Ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali materi manhaj dari kitab Mulia dengan Manhaj Salaf buah karya Ustaz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah taala. Kita berada pada prinsip yang terakhir ya. Jadi prinsip-prinsip dakwah salafiyah prinsip yang ke-12. Masih bab 8, baru setelah itu kita akan memasuki insyaallah bab yang ke-9. Ya, bab yang ke-9 tentang ciri-ciri dakwah hizbiyah dan sururiyah. 386. Ya, ini prinsip yang terakhir, prinsip yang ke-12. Ini belum kita jelaskan, yaitu berusaha mewujudkan kehidupan islami dan menegakkan hukum Allah di muka bumi. Ya, sekali lagi, prinsip yang ke-12 ini dari prinsip-prinsip dakwah salaf adalah berusaha. Ya. Kita berusaha mewujudkan kehidupan islami. Apa itu kehidupan islami? Itu kehidupan yang berlandaskan Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih dengan pemahaman para sahabat. Artinya, berusaha mencontoh kehidupan Nabi dan para sahabat. Nah, itulah islami. Ya, kehidupan Nabi dan para sahabat itulah yang islami. Nah, kalau kita hidup di zaman sekarang ini, apa ada di antara jamaah yang berani mengklaim, saya sudah islami? Nah, belum, tidak ada yang berani mengklaim. Tidak ada yang berani mengklaim demikian. Yakni, yang ada adalah bahwa kita yakni berusaha. Berusaha untuk mewujudkan kehidupan yang islami, yaitu kehidupan yang pernah diterapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, walaupun ya tentunya kita tidak bisa mencapai apa yang telah mereka capai. Ya, kalaulah para sahabat Nabi, para salafus salih radhiyallahu taala anhum ajma'in, mereka telah mencapai kehidupan islami itu dengan pencapaian yang luar biasa ya, yakni sudah mencapai puncaknya dari ilmu dan amal mereka, maka kita ya berusaha menuju ke sana, berusaha mengikuti para sahabat bagaimana mereka menerapkan agama Islam, bagaimana mereka ya berakidah, bagaimana mereka beribadah, bagaimana mereka berdakwah, bagaimana mereka bermuamalah, bagaimana mereka ya melakukan ini dan lain sebagainya. Ya, semua sudah diterapkan oleh para sahabat dalam kehidupan mereka dahulu ya, dari ya yakni A sampai Z telah ada di masa Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain. Kemudian dikatakan di sini, dan menegakkan hukum Allah di muka bumi. Menegakkan ajaran-ajaran ya Islam di muka bumi. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di halaman 386 ini, paragraf yang pertama muallif atau pengarang kitab ini mengatakan di sini, hafizahullah ta'ala, sungguhnya mewujudkan kehidupan islami dan menegakkan hukum Allah ta'ala di muka bumi merupakan tanggung jawab seluruh umat Islam, seluruh kaum muslimin, baik sebagai rakyat maupun penguasa. Ya, hadisnya yakni umum, Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam hadis yang umum ini, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, al-amiru ra'in, kata Nabi, war-rajulu ra'in ala ahli baitih, wal-mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladiha, fakulluhum ra'in, fakullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatih. Artinya, kalian semua adalah pemimpin, kata Nabi. Kalian semua adalah pemimpin. Dan kalian bertanggung jawab atas orang yang dipimpinnya. Seorang penguasa atau amir atau raja adalah pemimpin. Seorang suami pun pemimpin atas keluarganya. Dan istri juga pemimpin bagi rumah suaminya dan anak-anaknya. Kalian adalah pemimpin dan kalian akan diminta pertanggungjawaban atas orang yang dipimpinnya. Jadi siapapun kita ini, ya, adalah pemimpin. Ya, apakah yang bersifat individu atau ya, yakni sudah berkeluarga atau memimpin ya, lingkungan kecil, RT, RW dan seterusnya sampai kepada pemimpin negara atau kerajaan. Nah, semua adalah pemimpin kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala atas ya, yakni siapa yang dipimpinnya itu. Nah, inilah hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang kedua, hadis yang menjelaskan hal ini juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinun nasihah." Agama itu adalah nasihat, kata Nabi. Ad-dinun nasihah. Sampai tiga kali Nabi mengatakan seperti ini, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Kemudian para sahabat bertanya, "Qalu?" Ya. Mereka bertanya, "Liman ya Rasulullah?" Bagi siapa nasihat itu wahai Rasul? Untuk siapa nasihat tersebut wahai Nabi? Lihat jawaban Nabi, qala lillahi. Ya. Yakni pertama untuk Allah. Ini dijelaskan oleh para ulama tentunya ya, pada dasarnya Allahu Rabbul Alamin yang mencipta alam semesta ini, Allahu Rabbul Alamin yang mengutus para nabi dan rasul, tentu tidaklah ya, membutuhkan nasihat sebagaimana kita butuh nasihat. Maksudnya adalah bahwa ya, nasihat untuk Allah di sini adalah menegakkan agamanya, menegakkan tauhid, menegakkan ya, syariatnya di muka bumi ini. Itu makna nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti begini. Ya, ayat yang sering antum dengar ya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya. Sungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat atas Nabi. Apa makna Allah bersolawat atas Nabi? Apa pula makna malaikat bersolawat atas Nabi? Ini beda ini. Antara Allah bersolawat atas Nabi dengan malaikat bersolawat atas Nabi. Makanya kita diperintahkan untuk bersolawat kepada Nabi kan? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa makna salawat, Pak? Bu. Salawat Allah atas Nabi itu apa maknanya? Yaitu as-sana. Pujian Allah atas Nabi itu makna salawat Allah atas Nabi. Maknanya pujian. Tetapi kalau malaikat yang bersalawat, kita yang bersalawat kepada Nabi, yakni mendoakan kebaikan untuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi beda ya. Jangan difahami kalau di sini maknanya nasihat itu untuk Allah. Oh, kalau begitu Allah butuh nasihat. Kalla. Tidak demikian. Tidak demikian, ya. Yakni Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an apa? Yakni la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak akan ditanya atas apa yang ia perbuat, untuk alam semesta ini. Namun manusialah yang akan ditanya atas apa yang mereka perbuat. Ini juga sama ini. Ya, Allah enggak perlu ditanya. Ya. Kita yang akan ditanya. Kita yang bertanggung jawab gitu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang jelas Rabbul Alamin, Allahu Rabbul Alamin, ya, tidak dimaksudkan di sini membutuhkan nasihat sebagaimana kita butuh nasihat. Jadi makna ya nasihat itu pertama untuk Allah adalah apa? Yakni ya justru adalah kita menegakkan tauhid, menegakkan agamanya. Ya, menegakkan agamanya. Kemudian yang kedua, wali kitabih, untuk kitabnya. Ya. Kemudian yang ketiga, wali rasulih, untuk rasulnya. Ya. Untuk rasulnya, artinya untuk kitabnya, ya, kewajiban kita pada dasarnya untuk yakni mengikuti Al-Qur'an. Dan untuk rasulnya, kewajiban kita ittiba kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, kan begitu. Kemudian ya, wali a'immatil muslimina wa aulil mu'minina wa amatihim. Dan juga untuk imam atau pemimpin kaum muslimin atau mukminin dan bagi masyarakat umat Islam atau kaum muslimin. Nah, ini baru ya berkaitan dengan nasihat kepada pemimpin, nasihat kepada para penguasa. Nah, ini dibutuhkan memang. Mereka butuh nasihat. Mereka butuh nasihat. Lalu siapa menasihati? Para ulama. Ya, nah ini ya, para ulama yang menasihati umara, pemerintah. Kenapa? Karena kedudukan mereka seimbang. Kedudukan mereka sama. Satu level. Antara umara dengan ulama itu selevel. Jadi yang berhak menasehati raja, presiden, perdana menteri misalnya. Atau siapa saja yang menjadi pemimpin negara itu atau kerajaan adalah ulamanya. Ya, ulama negeri itu. Ulama kerajaan tersebut. Yang berhak menasehatinya. Jadi bukan rakyat. Bukan rakyat pada dasarnya. Ya, yang memberikan nasihat. Karena rakyat atau dalam bahasa Arabnya ra'iyah. Tidak selevel dengan penguasa. Tidak selevel ya, dengan ulama. Tidak selevel. Ya, tidak selevel. Ya. Kemudian, wa'ammatihim, dan untuk masyarakat kaum muslimin. Nah, ini jelas penting ini. Penting umat Islam mendapatkan nasihat, bimbingan, arahan, pencerahan, ya, pendidikan, dan seterusnya. Ya, inilah yang diinginkan terkait dengan ad-dinun nasiha, yaitu untuk semuanya. Untuk pemimpin, dan untuk yang dipimpin. Untuk penguasa, dan untuk rakyatnya. Ya, untuk kita semua. Kita butuh nasihat. Kita butuh nasihat. Ya, misal, jika ada di antara antum misalnya, di antara jamaah, ya, sedang futur, mengalami kemalasan, ya, atau yang semisal, ya, maka segera minta nasihat. Minta nasihat kepada orang yang bisa memberikan nasihat. Ya, dan ini merupakan salah satu dari hakul muslim alal muslim. Hak muslim bagi muslim lainnya. Yaitu, idza stansahaka fansahu, kata Nabi. Apabila dia minta nasihat, maka nasihati. Ya, maka nasihati. Apalagi di zaman sekarang nih. Di zaman pandemi seperti ini. Umat Islam sangat ahwaj. Betul-betul sangat memerlukan nasihat. Ya, banyak-banyak. Ya, ini mendapatkan nasihat, bimbingan, arahan, pencerahan. Agar jalan kita ini tidak menyimpang. Sedikit menyimpang ini berbahaya. Nah, sedikit menyimpang sudah berbahaya sekali. Nah, inilah yang diperlukan di zaman sekarang ini. Di masa seperti ini, di akhir zaman seperti ini, umat Islam, kaum muslimin membutuhkan an-nasihah. Ya. Jadi agar kita semua selamat dan bisa kelak di akhirat bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan, atas apa yang kita pimpin, ya, wallahu ta'ala alam. Kemudian kita lihat sini keterangan mengenai dua hadis ini. Kedua hadis ini adalah penopang yang sangat kokoh dalam melaksanakan berbagai hak-hak dan kewajiban. Kedua hadis ini menetapkan kewajiban pribadi dan masyarakat. Ingat ini, ya. Jadi dua hadis tadi, ya, menjelaskan tentang kewajiban siapa? Pribadi dan masyarakat. Sebab agama Islam mesti ada umat yang mengembannya, serta mesti ada kekuatan yang melindunginya. Keduanya adalah satu unsur dalam satu wadah yang saling menyempurnakan, saling bekerja untuk satu tujuan. Ya. Nah, di sini ada dibawakan keterangan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkaitan dengan ya, penjelasan lebih ya, jelas lagi dari dua hadis yang tadi kita baca. Kita dengarkan terlebih dahulu apa kata beliau rahimahullahu taala. Sungguh telah diketahui secara pasti dalam agama Islam bahwa risalah Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam untuk semua manusia, baik untuk kalangan Arab maupun non-Arab, untuk para raja maupun rakyatnya, untuk ulama dan orang awamnya. Risalah ini akan tetap abadi hingga akhir kiamat, hingga hari kiamat. Bahkan syariat beliau mencakup bangsa jin dan manusia. Ya, untuk seluruh jin dan manusia. Ya, rahmatan lil alamin. Kemudian apalagi di sini dikatakan, dan sungguh tidak boleh bagi seorang pun dari makhluk Allah untuk keluar dari ittiba', ketaatan kepada beliau ini Nabi, dan berpegang teguh dengan agama yang telah beliau syariatkan untuk umatnya, serta tidak boleh keluar dari apa yang beliau sunnahkan berupa pelaksanaan perintah dan menjauhi, ya, bahkan jika para nabi alaihi wassalatu wassalam sebelum beliau hidup, yakni dalam kurun di tengah-tengah beliau, maka mereka pun wajib mengikuti dan mentaati beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah keterangan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkaitan dengan ya keterangan yang di atas tadi, bahwa ya apa yang Nabi bawa, ya, apa yang Nabi ajarkan ini untuk semuanya, untuk seluruhnya, untuk keseimbangan alam semesta ini. Ya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang pertama yang dijelaskan di sini, ya, berkaitan dengan dua hadis tadi, bahwa kita ini sebagai hamba Allah yang kelak di akhirat pasti akan ditanya, ya, pasti akan bertanggung jawab atas apa yang kita kerjakan selama hidup di dunia, ya, selama hidup di dunia, dan tentunya bertanggung jawab pula atas apa, atas orang yang kita pimpin, atas orang yang kita pimpin, ya. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah, ini kembali kepada judul tadi, ya. Judul dari prinsip yang ke-12, berusaha mewujudkan kehidupan Islami dan menegakkan hukum Allah di muka bumi. Yakni kita sebagai hamba Allah secara pribadi, kita harus bertanya ini. Harus bertanya kepada diri kita terlebih dahulu, ya, apa yang telah kita kerjakan. Apa yang sudah kita lakukan untuk menerapkan kehidupan Islami dan menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala untuk pribadi. Ya, yang bisa ditegakkan untuk pribadi, karena hukum Allah, ya, secara garis besar bisa kita bagi menjadi dua, yakni ada yang dapat dikerjakan secara pribadi dan ada pula yang tidak. Yang tidak, nah, ini tentu diantaranya penguasa atau pemerintah yang berhak menerapkannya, ya, yang berhak menerapkannya. Nanti kita akan jelaskan ada poin-poinnya ini berkaitan dengan hal ini insyaallah taala. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjut kepada kaidah-kaidah. Ada disebutkan di sini kaidah-kaidah dan asas dalam penerapan syariat Islam. Kita akan jumpai ada 12 kaidah. Kita akan kaji insyaallah taala. Dikatakan di sini bahwa ahlu sunnah adalah orang-orang yang sangat mendambakan terlaksananya hukum Islam. Ya, hukum agama Islam. Sebagaimana dilaksanakan Rasulullah SAW dan para khulafaur rasyidin radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam di zamannya dahulu sebagai pemimpin, ya, negara Islam pertama di dunia ini, beliau telah mempraktikkan, beliau telah melaksanakan semua hukum agama dari A sampai Z. Ya, dari semuanya itu telah diterapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan interaksi dengan orang-orang di luar agama Islam. Ya, beliau mengadakan perjanjian dengan orang-orang Yahudi misalnya. Ya kan? Mengadakan perjanjian dengan orang-orang Yahudi Madinah dan seterusnya. ya, dan seterusnya. Jadi hukum agama itu telah dilaksanakan, telah dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dilanjutkan oleh siapa? Khulafaur Rasyidin. Ya, Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Uthman bin Affan, dan Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya, ini telah ditegakkan. Ya, betul-betul telah ditegakkan di zaman itu, ya, semua isi Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Prinsip Ahlus Sunnah tentang penegakkan syariat Islam di muka bumi dan berhukum dengan apa yang diturunkan Allah sebagai berikut. Nah, ini tolong diperhatikan. Yang pertama, berhukum dengan apa yang diturunkan Allah Ta'ala dengan pemahaman yang luas adalah fardu ain atas setiap muslim, baik bagi individu maupun kelompok, baik penguasa maupun rakyat jelata. Karena setiap mereka adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas apa yang mereka pimpin. Adapun pelaksanaan hukum-hukum syar'i atau agama yang berkaitan dengan ya had, ini hukuman, qisas, dera dan lainnya, yang berhak melaksanakannya adalah pemerintah. Nah, jadi di sini muallif atau pengarang ingin menjelaskan kepada kita bahwa hukum agama atau syariat Islam itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, yang bisa dikerjakan secara individu. Dan yang kedua, yang hanya dapat dikerjakan oleh pemerintah. Bukan individu, bukan kelompok, bukan ormas, ya, bukan yayasan, ya, bukan masyarakat tertentu, bukan. Tapi pemerintah. Pemerintah yang dapat mengerjakannya. Nah, sekarang kita jelaskan sedikit berkaitan dengan apa hukum-hukum agama yang bisa kita kerjakan secara individu. Apa, Pak? Apa hukum agama? Yang pertama sekali, tentu tauhid. Ya, tentu yang pertama sekali, yang paling mulia adalah tauhid, bertauhid kepada Allah. Tidak berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu dipraktekan dalam kehidupan sehari-hari. Itu hukum Allah yang paling ya puncak itu, yang paling atas itu. Ya, yang paling ya puncak adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama hidup ini lisan kita, hati kita, perbuatan kita senantiasa mencerminkan tauhid yang benar. Tidak ya berada di ya di atas syirik atau tidak mengerjakan perbuatan syirik. Apakah itu dari ucapan, dari keyakinan, dari perbuatan anggota tubuh, tidak mengarah kepada asyirku billah, perbuatan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu misalnya sholat, ini dikerjakan secara boleh, yakni individu wajib fardu'ain, fardu'ain mengerjakannya, ya. Artinya setiap individu muslim wajib sholat, kan begitu. Kemudian apa lagi? Ya seperti zakat, ya. Kemudian seperti siam, ya, berhaji dan seterusnya. Semua hukum-hukum agama yang berkaitan dengan ya penerapan individu diterapkan secara individu oleh kaum muslimin, dan itu fardu ain, bukan fardu kifayah. Ya, bukan fardu kifayah, tetapi fardu ain. Seperti juga belajar ilmu agama. Ya, belajar ilmu agama, datang ke majelis ilmu, itu fardu ain. Itu fardu ain itu, bukan fardu kifayah. Fardu ain antum, yakni para jamaah belajar manhaj seperti ini misalnya, ya, belajar akidah misalnya, hal-hal yang mendasar misalnya, itu fardu ain sebenarnya, bukan fardu kifayah. Tapi kalau materi-materi yang lain dalam agama, ada yang memang fardu kifayah seperti materi warisan misalnya. Ya, pembagian harta waris, enggak semua wajib belajar ilmu faraid. Silakan sebagian saja mendalami ilmu faraid dan itu sudah cukup. Sudah cukup begitu, sudah cukup. Ataupun yang lain yang lainnya, ya, yang terbebani pada sebagian orang saja, tidak pada semua kaum muslimin, maka itulah fardu kifayah namanya. Jika sebagian sudah mempelajarinya, maka gugurlah bagi yang lain. Itu fardu kifayah namanya. Tapi untuk masalah tauhid, ya, manhaj, terkait dengan sunnah-sunnah Nabi keseharian yang wajib kita pelajari dan lain-lain sebagainya yang wajib kita pelajari adalah fardu ain namanya. Wajib bagi setiap individu muslim, ya, pria dan wanita. Nah, ini berkaitan dengan syariat agama, syariat Islam, syariat Allah yang wajib dikerjakan secara pribadi. Adapun syariat agama yang hanya bisa diterapkan oleh pemerintah mencakup tiga hal. Ini kita simpulkan mencakup tiga hal. Apa itu tiga hal? Yang pertama terkait dengan kehormatan. Kehormatan manusia. Yang kedua terkait dengan darah. Darah manusia. Dan yang ketiga terkait dengan harta. Nah, ini pemerintah nih, turun tangan nih. Pemerintah, ya. Yang ini memiliki andil yang besar dalam masalah ini. Tiga hal besar ini berkaitan dengan kehormatan, berkaitan dengan darah, berkaitan dengan harta, ya. Jadi pemerintah yang mengurusinya, adanya hakim, ya kan begitu, ya, adanya pengadilan ini, pengadilan itu dan lain sebagainya itu pemerintah, pemerintah yang memutuskannya, pemerintah yang mengadilinya, pemerintah yang yakni bertanggung jawab atas terlaksananya ini semua. Walaupun memang kita tahu bahwa di negeri kita nggak semuanya aturan undang-undang ya di negeri kita ini mengacu kepada Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini baru sebahagiannya saja. Baru sebahagiannya saja mengacu kepada Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini kaidah yang pertama. Ya, ini kaidah yang pertama. Kemudian kaidah yang kedua. Berhukum dengan apa yang diturunkan Allah Ta'ala meliputi segala hal dengan sempurna. Termasuk di dalamnya masalah-masalah umat secara keseluruhan. Ya, dalam bidang akidah, dakwah, pendidikan, moral, ekonomi, politik, hubungan sosial, dan sebagainya. Ya, dan sebagainya. Dulu kalau di sekolah itu dulu ada materi apa namanya PMP atau yang semisalnya ya, ya yang pernah mengalaminya ini, ya itu dikaji itu semuanya itu sebenarnya dikaji itu artinya semua aspek kehidupan itu ya memang mestinya mengacu kepada Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Islam itu agama totalitas mencakup semuanya. Bukan separuh-separuh. Bukan separuh-separuh. Ya, ini yang diurusi oleh agama, misalnya pernikahan. Pernikahan saja. Adapun yang lain, ya dengan undang-undang Belanda misalnya. Dan seterusnya. Ya, nggak seperti itu pada dasarnya. Tidak demikian pada dasarnya. Jadi tidak di kotak-kotak. Ya, ini ajaran Islam itu. Karena ajaran Islam ini ya, mencakup semua aspek kehidupan. Mencakup semua ya, aspek kehidupan. Semuanya telah diterapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Bagaimana ya agama Islam atau negeri Islam, negara Islam pertama di zaman itu berkembang dan berkembang yang dilanjutkan oleh Khulafa ar-Rasyidin sampai kepada ya yakni negeri Syam, negeri Persia dan seterusnya meluas ya, yakni negeri Islam di zaman itu atau negara Islam di masa itu. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaidah yang ketiga, meninggalkan pelaksanaan hukum Allah taala adalah fitnah yang besar. Ya, meninggalkan pelaksanaan hukum Allah taala adalah fitnah yang besar. Penyebab datangnya cobaan atau bencana, perpecahan, kehinaan dan kerendahan yang menimpa seluruh umat ini secara bersama-sama maupun sendirian. Oleh karena itu tidak boleh menganggap remeh dan menyepelekan masalah ini. Nah, ini yang sebenarnya yakni yang kita lihat di masa sekarang ini, sebagian umat Islam memang tidak paham agamanya sendiri. Tidak mengerti agamanya sendiri sehingga tanpa mereka sadari mereka telah meninggalkan sekian banyak ajaran nabinya. Sekian banyak ya perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan melakukan ya berbagai larangan-larangan agama ini. Nah, ini yang kita lihat di zaman sekarang ini. Di masa kita sekarang ini, karena banyaknya umat Islam yang belum kembali kepada Al-Qur'an dan hadis Nabi dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya. Jadi sekali lagi, inilah realitanya. Demikianlah keadaan umat Islam di zaman kita sekarang ini, sebagaimana telah dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan tentang umat Islam itu kaghutha is-sail, seperti buih yang dibawa oleh banjir. Ya, arus banjir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat Islam telah dinyatakan oleh Rasul bagaikan buih, kata Nabi. Ah, inilah ya, kita hidup di masa sekarang ini, di mana hadis Nabi itu cocok betul dengan keadaan umat Islam di zaman kita sekarang ini. Ya, umat Islam ini banyak jumlahnya, namun seperti buih yang dibawa oleh arus banjir, tidak memiliki sikap yang benar dan seterusnya, yang jelas dalam kehidupan ini, dan ya gampang diprovokasi, gampang diombang-ambing, gampang ya dikotak-kotak dan seterusnya oleh musuh-musuh ya kaum muslimin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kata Nabi dalam hadis yang lain? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, "Idza tabayatum bil inah." Apabila kalian telah senang dengan ya muamalah ya ribawi, yaitu al-inah, wa akhadhtum adhnabal baqar, dan kalian telah senang dengan ekor sapi, yakni peternakan, yakni dunia, gambaran dunia di zaman itu. Ya. Wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad. Ya, fi sabilillah. Ya. Maka apa kata Nabi? Nabi mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan ya meliputi atau menyelimuti umat ini dengan adzul, kehinaan. Ya. Dan tidak akan dicabut, kata Nabi, kehinaan tersebut dari umat ini, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian betul-betul kembali kepada agama, agama Islam yang pertama kali diturunkan ya ke dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kaidah yang keempat, keadaan orang yang berhukum dengan selain yang diturunkan Allah taala adalah sebagai berikut. Ini ada dua keadaan. Dijelaskan di sini ada dua keadaan ya manusia. Keadaan yang pertama, kalau ia meninggalkan hukum Allah dan menganggap halal perbuatannya itu, atau karena memandang bahwa ia dibebaskan memilih dalam masalah ini, atau berpendapat bahwa hukum Allah taala tidak layak untuk mengurusi problem masyarakat, atau bahwa hukum selain hukum Allah lebih baik dari bagi mereka, maka dia adalah kafir, keluar dari agama setelah terpenuhi syarat-syarat dan tidak adanya penghalang. Apa syarat-syaratnya? Lihat di bawah. Syarat-syaratnya ada di bawah. Ada tiga syarat, ya. Yakni seorang dapat dihukumi dia kafir, keluar dari Islam, murtad, ya. Yang pertama adalah mengetahui ya dengan jelas, yakni telah sampai ilmu kepadanya, telah sampai penjelasan kepadanya, telah sampai dalil kepadanya. Ini pertama. Kemudian yang kedua, dilakukan dengan sengaja. Ya, sengaja dia meninggalkan hukum agama. Kan begitu. Dan yang ketiga, tidak ada paksaan. Betul-betul dengan ya pilihannya sendiri, tidak ada memaksanya. Ya. Nah, inilah tiga syarat. Jika terpenuhi pada diri seorang hamba, ya, ketika ia meninggalkan hukum agama, maka ia dihukumi kafir. Namun sekali lagi, karena masalah ini masalah yang besar, ya, menyangkut kehormatan ini. Lihat, menyangkut kehormatan manusia, maka dipulangkan kepada siapa? Kepada ulama untuk menghukuminya. Apakah dia kafir, betul-betul kafir atau bagaimana? Nah, barulah setelah itu pemerintah yang memberikan hukuman kepadanya. Yang memberikan apa? Hukuman kepadanya. Apakah ya, yakni dia dibunuh entah bagaimana, terserah pemerintah untuk menghukumnya. Ya, untuk menghukumnya. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ini kaidah yang keempat. Keadaan yang pertama dari kaidah keempat, maaf. Kemudian keadaan yang kedua dari kaidah yang keempat, kalau ia meninggalkan hukum Allah Ta'ala karena hawa nafsu, lihat nih, karena hawa nafsu atau karena maslahat tertentu atau rasa takut atau karena suatu penafsiran, sementara ia mengakui hukum Allah Ta'ala dan ia yakin bahwa ia salah dan menyimpang, maka ia terjatuh dalam kufur asghar, kufur kecil, yakni ya, artinya tidak dihukumi murtad dia. Tidak dihukumi apa? Keluar dari agama dia. Ya. Dan dianggap melakukan perbuatan yang lebih besar dosanya daripada makan riba. Dan lebih besar pula daripada zina. Lebih keras daripada minum khamar. Tetapi kafirannya adalah kufrun duna kufrin. Yakni kufur yang tidak mengeluarkan ia dari agama Islam. Atau bukan ya murtad begitu. Betul perbuatannya kufur, namun tidak mengeluarkannya dari agama Islam. Itu makna kufrun duna kufrin. Ya. Sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama, pada imam salaf dan ulama-ulama salaf. Ya, contohnya misalnya berkaitan dengan ini Ibnu Abbas ya, ketika menafsirkan ayat, dibawakan ayat di sini, dalil tentang kufrun duna kufrin, kekafiran yang tidak mengeluarkan pelaku dari agama Islam. Apa dalilnya? Dalam surat Al-Ma'idah ayat 44. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang tidak memutuskan ya, menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Ingat, ayat ini disalah tafsirkan oleh sebagian orang, tentunya orang-orang yang jahil tentang tafsir Al-Quran. Ya, mereka berpendapat dan berkeyakinan bahwa kufur dalam ayat ini adalah kufur yang sebenar-benarnya, yaitu yang murtad pelakunya, keluar dari Islam. Ini tafsir yang keliru. Nah, sekarang kita dengarkan ya, Ibnu Abbas, apa tafsirnya tentang ayat yang mulia ini? Ibnu Abbas, turjuman Al-Quran, ya, sahabat yang pandai dan mahir terhadap Al-Quran Al-Karim, ahli tafsir dari kalangan sahabat, apa kata beliau tentang ayat yang mulia ini, ketika beliau ditanya, ya, berkaitan dengan ayat yang mulia ini, apakah orang yang melakukan demikian berarti ia telah kafir, yakni keluar dari Islam? Jawaban Ibnu Abbas adalah, إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ بِهِ كُفْرٌ وَلَيْسَ كَمَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ. Apabila ia melakukan demikian, maka ia telah kufur, namun tidak seperti kekufuran orang yang kafir terhadap Allah dan hari akhirat. Ingat ya, ini bisa dibedakan. Betul, kata Ibnu Abbas, ia telah kufur, namun, nah lihat di sini, bukan seperti kekafiran orang yang kafir kepada Allah dan hari akhirat. Beda nih. Ya. Kemudian lihat riwayat yang di bawahnya lagi, ada dua riwayat di sini. Beliau ketika ditanya ya, dengan yang serupa, apa jawaban beliau? Hiya bihi kufrun wa laysa kaman kafara billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulih. Ia telah kufur dengan perbuatannya, namun tidak seperti ya, orang yang kafir terhadap Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Beda ya antara ya dua jenis kufur ini ya. Jadi para ulama itu sangat detail pembahasannya. Para ulama kita ini sangat detail pembahasannya. Jadi kufur juga bermacam-macam gitu. Sebagaimana dosa bermacam-macam, ya, ada dosa ya apa? Yang besar yang dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam, ada dosa kecil kan gitu. Yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ah, sebagaimana juga ya berkaitan dengan bid'ah juga sama, ada bid'ah yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, ada bid'ah yang tidak mengeluarkan pelaku dari Islam. Ya, ah begitu pula dengan kufur. Ada kufur, ya, yang jelas-jelas keluar dari Islam, namun kebalikannya ada kufur yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, begitu. Ya. Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid, hafizahullah ta'ala, ulama Islam abad sekarang ini, ketika beliau ditanya ya, dimintakan fatwanya tentang ya presiden Syria. Siapa dia? Bashar Assad gitu ya. Bagaimana pandangan ya Anda tentang presiden Syria itu? Apakah dia telah kafir? Apakah dia telah kafir? Jawaban Syekh Ali Hasan, ya, saya tidak perlu capek-capek mengkafirkannya, karena memang ia telah jelas-jelas kafir asli. Kafir asli, arti betul-betul kafir deh, keluar dari Islam sudah. Ya, ya ini apa akidahnya? Syiah Nusairiyah. Ya, Syiah Nusairiyah. Ini mirip dengan Syiah Rafidhah. Sama-sama ekstrim. Sama-sama ekstrimnya. Ya. Kira-kira begitu. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, sama seperti yang lain-yang lainnya yang telah dikafirkan nyata-nyata oleh para ulama, ya. Jelas kekafirannya, ya, jelas kekafirannya, ya. Wallahu taala alam. Ya, jadi itu sebagai contoh. Ya, artinya orang yang betul-betul kafir asli, ya, kafir yang sebenarnya, dan dia berbeda dengan ya kufrun duna kufrin tadi, ya, atau kufur asghar tadi. Ini sangat berbeda. Ya, sangat berbeda. Contoh begini, misalnya ada orang ya dikatakan kufur nikmat. Apa dia murtad? Tidak. Kufur nikmat. Orang ini enggak murtad, tapi disebut perbuatannya kufur nikmat. Ya, kufur nikmat, ya. Contohnya apa itu kufur nikmat? Apa contoh dari kufur nikmat? Ya banyak ya. Ya, contoh yakni para jamaah bisa memberikan contoh sendiri berkaitan dengan ya contoh dari kufur nikmat. Ya, kufur nikmat. Jadi nikmat-nikmat Allah itu harus disyukuri, bukan dikufuri. Ya, bukan dikufuri kan begitu. Ya, apa yang Allah berikan kepada kita ini? Ya, dari akal sehat, ya. Ya, panca indera dan lain sebagainya ini disyukuri. Semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita ini wajib kita bersyukur. Wajib kita bersyukur kepadanya dan tidak boleh kufur. Tidak boleh kufur. Jadi pembahasan agama ini detail. Detail. Makanya tadi saya katakan orang yang menafsirkan ayat waman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun langsung serta merta ya pelakunya adalah kafir murtad keluar dari Islam. Nah ini penafsiran yang tidak benar. Ya bukan penafsiran salaf. Artinya orang itu bukan bermanhaj salaf. Sudah dipastikan orang itu bukan bermanhaj salaf. Bukan salafi. Kenapa? Karena penafsirannya bukan dari ulama salaf. Tetapi penafsirannya dari kepalanya sendiri. Ya, dari pemikirannya sendiri. Dari ro'yunya sendiri. Nah ini bukan manhaj salaf ini. Nah, ini bukan ya salafi seperti ini, kan begitu. Karena tidak ada ulama salaf yang menafsirkan kufur pada ayat ini, yakni murtad atau keluar dari Islam. Enggak ada itu. Ya, mereka menafsirkan apa? Kufrun duna kufrin atau kufur asghar istilahnya, ya bukan ya kufur akbar atau bukan kufur asli atau yang semisalnya begitu. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini keterangan dari ya, dua keterangan dari Ibnu Abbas tadi ya mengenai ayat yang mulia tadi. Nah, di sini dibawakan pandangan dari Imam Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi, ulama Islam abad ke-8 Hijriah, wafat di tahun 792. Apa kata beliau? Lihat mengenai ya pembahasan ini, harus difahami bahwa berhukum dengan selain hukum Allah terkadang merupakan kekufuran yang mengeluarkan dari Islam. Terkadang bisa berupa kemaksiatan besar maupun kecil. Menjadikan kekufuran di situ ya. Mungkin sebagai bentuk kiasan, mungkin juga menjadi bentuk kufur kecil menurut dua pendapat terdahulu ya. Hal itu tergantung pada kondisi orang yang berhukum. Apabila ia berkeyakinan bahwa berhukum kepada hukum Allah itu tidak wajib, atau dia boleh memilih antara berhukum dengan hukum Allah atau tidak, atau dia meremehkannya, padahal ia yakin bahwa itu adalah hukum Allah, maka hal itu adalah merupakan kekufuran yang besar. yang dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam ya. Namun apabila ia yakin akan keharusan berhukum kepada Allah dan dalam konteks yang terjadi ia juga menyadari hal itu, sementara ia melenceng sedang ia tahu bahwa dengan itu ia berhak disiksa, maka orang yang bermaksiat itu disebut kafir. Namun dalam bentuk kiasan saja atau kufur kecil. Tapi kalau ia tidak mengetahui hukum Allah, sementara ia sudah berusaha dan mengerahkan segala potensi untuk mengetahui hukum Allah, namun ia keliru, maka ia dianggap bersalah. Ia tetap mendapatkan satu ganjaran untuk ijtihadnya, ini kalau mujtahid ya. Sedangkan kesalahannya terampuni, ini bagi mujtahid. Ya, bagi seorang yang sudah berkedudukan ya mujtahid. Jadi ya kalau kita lihat ya para ulama kan banyak. Jumlah ulama itu banyak. Tidak semua ulama itu mujtahid. Jadi ulama-ulama khusus, ulama-ulama yang telah mencapai tingkat keilmuan yang tinggi maka disebut mujtahid. Ya, mujtahid orang yang berhak ijtihad dengan ilmunya, dengan kemampuannya, ya, dengan apa yang ada padanya, dia berhak berijtihad. Jadi kalau dia ijtihadnya dinyatakan oleh Allah benar, baginya berapa? Baginya 2 pahala. Tapi kalau salah ijtihadnya, 1 pahala baginya. Namun ijtihad yang salah itu enggak boleh diikuti. Itu permasalahannya. Ijtihad yang salah tidak boleh diikuti, hanya dia saja yang ya mengikuti ijtihadnya. Adapun yang lain, masyarakat yang lain tidak boleh mengikuti ijtihad yang keliru. Ya tidak boleh mengikuti ijtihad yang keliru. Wallahu taala alam. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat sekarang kaidah yang berikutnya. Ini kaidah yang keempat panjang ya tadi ya. Kemudian kaidah yang kelima sekarang dari kaidah-kaidah penerapan syariat agama Islam. Kaidah yang kelima, usaha untuk menegakkan syariat agama syariat Allah taala di negeri yang syariat itu tidak diterapkan. Dan upaya untuk memulai kembali kehidupan secara islami di atas manhaj nubuwah yang dapat mempersatukan kaum muslimin dan mempersatukan kalimat mereka adalah kewajiban syar'i yang terkandung dalam manhaj taghyir rabbani, yaitu metode merubah keadaan masyarakat menurut syariat Allah taala. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11, apa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini ayat yang global ini, yang bersifat umum untuk apa saja berkaitan dengan at-taghyir, yakni perubahan ya. Artinya sungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sampai mereka merubah keadaan diri mereka sendiri ya, sampai mereka merubah keadaan diri mereka sendiri. Artinya apa ini? Yani umat Islam dituntut untuk ya kembali terlebih dahulu. Jadi kita ini bisa merubah diri kita kalau ada keinginan dan keikhlasan, kejujuran di hati kita untuk belajar agama yang mulia ini kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis Nabi yang sahih dengan pemahaman para sahabat, kita terapkan ya sedikit demi sedikit dalam kehidupan kita ya apa yang bisa kita terapkan, maka inilah ya yakni perubahan yang akan terjadi. Inilah perubahan yang akan terjadi. Nah, coba silakan para jamaah merenung ya kepada diri masing-masing ya. Yakni mungkin di antara jamaah dahulunya ya senang berbuat bid'ah misal, atau memang bergelimang bid'ah. Ya, terjerumus pada kubangan bid'ah kan gitu, atau bahkan syirik. Bukan bid'ah lagi, bahkan syirik misalnya. Kesyirikan-kesyirikan. Lalu setelah itu ya yakni mungkin mendengar kajian seperti ini ya, pertama kali mendengar kaget misalnya, atau ada orang yang menyampaikan pertama kali kaget misalnya, ini hal yang wajar, hal yang wajar ya. Artinya kalau dalam tubuh ini penuh racun itu perlu didetoks tuh, perlu dibersihkan tuh, makanya tubuh pasti mengalami perubahan kan. Ya, detox pertama itu ya dengan apa begitu ya. Ya, itu akan mengalami perubahan, itu hal yang wajar. Hal yang wajar karena tubuh ini sudah kotor. ya, dengan racun dan sebagainya. Kan begitu. Perlu dibersihkan. Ya, perlu ditasfiyah. Baru setelah itu ditarbiyah. Nah, setelah itu, ya, kemudian, ya, karena awalnya kaget mendengar, ya, manhaj salaf atau kajian salaf dan seterusnya, tauhid dan sunnah, kaget, awalnya kaget, lama-lama kok terbiasa. Lama-lama kok tertarik hati ini untuk mempelajari manhaj salaf. Tertarik hati ini untuk, ya, mempelajari agama Islam yang benar ini. Lama-lama, terus dia belajar. Nah, itulah perubahan. Allah yang merubahnya itu. Ya, dengan usaha manusia. Dengan usaha si hamba. Tapi kalau, ya, didatangkan seribu ustad, kemudian tidak ada usaha dia untuk merubah dirinya, ya, tidak akan berubah. Selamanya tidak akan berubah, kan begitu. Ya, selamanya tidak akan berubah. Begitu-begitu saja. Enggak ada perubahan dalam dirinya, kan gitu. Enggak akan tahu dia mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah, mana yang hak, mana yang batil. Enggak akan tahu untuk selamanya. Kenapa? Karena dia membiarkan kebodohan itu ada pada dirinya. Maka tidak ada perubahan. Ya, maka tidak ada perubahan pada diri si hamba. Lihat para sahabat. Ketika para sahabat radhiyallahu taala anhum di negeri Mekah, orang-orang yang ada di negeri Mekah didakwahkan Rasul, kaget gak orang-orang itu dikumpulkan oleh Rasul di bukit, ketika Nabi naik ke bukit Safa. Ya ma'asyara Quraisy, kata Nabi, wahai segenap kaum Quraisy, berkumpullah kalian. Ya, Nabi tanya dulu kepada mereka, akuntum musaddiqiyah, apakah kalian percaya dengan kabar yang saya bawa? Jadi kalau saya mengabarkan di balik bukit ini ada musuh yang siap menyerang kalian, akuntum musaddiqiyah, apakah kalian akan percaya kepada diriku? Ya. Apa jawaban mereka semua? Ma jarrabna 'alaika kadziba. Kami tidak pernah menuduh engkau ini dusta. Engkau ini al-amin, orang terpercaya, kami percaya deh kepada engkau wahai Muhammad. Kami percaya semua. Nah, baru Nabi dakwahkan tauhid kepada mereka. Ya. Nabi katakan kepada mereka, ya qaumi, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai kaumku, ucapkanlah oleh kalian kalimat tauhid la ilaha illallah, pasti kalian beruntung. Wah. Bagaikan geledek di siang hari itu dakwah itu. Lihat. Itu dakwah tauhid bagaikan geledek di siang hari bagi mereka itu. Ya, sampai-sampai ya, seorang yang mewakili mereka, siapa? Paman Nabi ini. Abu Lahab, lihat Abu Lahab. Ini kan perwakilan nih. Abu Lahab ini perwakilan bagi kaum kafir Quraisy lainnya, kan begitu. Apa kata Abu Lahab? Tabban laka ya Muhammad sa'iral yaumi alihadha jama'atana. Celaka engkau wahai Muhammad sepanjang hari ini. Apakah gara-gara dakwah ini saja engkau kumpulkan kami semua di sini? Maka turunlah surat Al-Lahab. Untuk, ya, yakni menjawab, ya, yakni perkataan Abu Lahab tadi, tabat yada Abi Lahabiu watab, dan seterusnya. Nah, inilah berkaitan dengan, ya, dakwah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, yang membuat kaget seantero negeri Mekah di zaman itu. Kaget semuanya dengan dakwah seperti ini, karena mereka telah lama berada pada kesyirikan, ya, kejahiliahan mereka, ya, berabad-abad lamanya turun-temurun mereka berbuat seperti itu. Maka dakwah tauhid ini luar biasa, mengagetkan mereka. Namun lihat, ya, setelah Nabi terus berusaha, bersabar, mendakwakan dakwah tauhid ini, ada enggak yang masuk Islam? Ada yang masuk Islam. Ya. Di antara mereka yang kaget-kaget itu, ya, awalnya kaget kan? Seperti Umar, ya. Seperti, ya, yang lainnya akhirnya masuk agama Islam. Ya, akhirnya masuk agama Islam, dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Itu awalnya kaget mendengar dakwah seperti ini. Lama-lama tertarik. Ya, lama-lama dapat hidayah. Lama-lama membela agama yang mulia ini. Ya, jadilah mereka ashabu Rasulillah, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga Allah meridai mereka semua. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ada, ya, yakni usaha dari kita untuk merubah diri kita. Ya, yakni Nabi mengatakan dalam hadis yang mulia, ibda binafsik. Mulailah dari dirimu terlebih dahulu. Mulailah dari dirimu terlebih dahulu. Nah, tentu kita mulai belajar untuk yakni menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kita dan kebodohan yang ada pada keluarga kita. Para jamaah ini mulakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan asalkan usaha itu tidak dilakukan dengan cara hizbiyah, ini penting. Ya. Tidak dilakukan dengan cara hizbiyah yang rusak atau asabiyah, yaitu mengunggulkan golongan secara ekstrim, fanatisme golongan maknanya. Fanatisme golongan, ya. Dan fanatisme yang merugikan. Usaha menegakkan syariat Islam harus dilakukan dengan dakwah yang aman dan benar. Dengan ilmu yang bermanfaat, dengan keyakinan dan kesabaran. Serta tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus salih. Bekerja sama, ya, dalam kebaikan dan takwa, saling menasehati dengan kebenaran dan kesabaran, dengan membersihkan noda-noda yang mengotori akidah kaum muslimin serta mendidik mereka dengan manhaj yang benar, yakni tarbiyah tadi. Ya, setelah berusaha untuk ditasfiyah, dibersihkan karat-karat noda-noda yang ada pada umat ini, sudah bersih, baru ditarbiyah, diberikan yang benar ini begini, begini, begini, begini. Nah, itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, kemudian diikuti oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaidah yang keenam, kita masuk kepada kaidah yang keenam dalam penerapan syariat Islam. Pertama kali yang harus dibenahi dan diluruskan adalah masalah akidah. Nah, ini masalah yang pertama. Karena dia sebagai pondasi dia. Pondasinya dibersihkan dulu nih. Ya, pondasinya dibersihkan dulu baru ditarbiyah begitu ya. Menjelaskan kepada pribadi dan umat Islam tentang hakikat maknanya yang agung dan keterkaitannya dengan penerapan syariat Islam, syariat Allah. Rasulullah SAW telah mengajak umat untuk menegakkan ibadah kepada Allah saja. Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 40, Inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu ya, illa iya. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia, yakni Allah, telah memerintahkan agar kamu tidak beribadah, agar kalian tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa ya, yakni memprioritaskan tauhid ini atau akidah ini kepada umat ini, kepada kaum muslimin agar mereka betul-betul berada di atas akidah yang benar, tidak melenceng, tidak keluar dari akidah yang sahih. Ya, tidak keluar dari akidah yang benar. Ya. Kemudian dikatakan juga di sini Allah Taala juga memerintahkan umat Islam untuk taat kepada Allah Taala dan Rasulnya, sebagaimana firman-Nya di sini dibawakan dalam surat An-Nur ayat 51. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Artinya hanya ucapan orang-orang yang beriman yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata, kami mendengar dan kami taat, sami'na wa ata'na. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus ada ini. Jadi yakni kita prioritaskan, kita utamakan akidah, baru setelah itu yang lain. Karena ini permasalahan yang mendasar sekali, gitu ya. Permasalahan yang mendasar. Nah, sekarang begini, Pak. Ada dua orang bersamaan belajar agama Islam. Si A belajar akidah. Si B belajar fikih. Belajar fikih, ya. Lalu, ditakdirkan keduanya meninggal. Meninggalnya bersamaan lagi, ya. Maka siapa yang beruntung? Siapa yang beruntung di sini? Ya tentu si A. Dia belajar akidah terlebih dahulu. Dia amalkan tauhidnya. Dia amalkan akidahnya. Adapun si B belajar fikih. Ya, tanpa mempelajari akidah terlebih dahulu. Fikih dia pelajari. Betul dia faham. Ya, ini itu, ekonomi Islam dan sebagainya. Tapi ketika ya, si A dan si B, ya, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dicabut nyawanya, maka ya, ketika keduanya ditanya oleh malaikat kubur, malaikat munkar nakir, man rabbuk, ya, man nabiyuk, wa ma dinuk, maka perhatikan tiga pertanyaan ini pertanyaan akidah. Pertanyaan ya, akidah, pertanyaan yang mendasar. Siapa Rabbmu? Apa itu artinya tuh? Apa makna siapa Rabbmu? Yani siapa yang kau ibadahi selama hidup di dunia, itu maknanya. Siapa yang kau ibadahi selama hidup di dunia, itu makna siapa Rabbmu itu. Ya, siapa nabimu, apa maknanya? Siapa yang kau ikuti dalam beragama, itu maknanya. Nabi, yani siapa itu? Ya. Kemudian wa ma dinuk, apa agamamu, maknanya adalah apa manhajmu dalam beragama, itu makna apa agamamu. Ini manhajnya. Manhaj yang akan ditanya itu. Ya. Nah, inilah berkaitan dengan pertanyaan yang mendasar sekali. Enggak akan ditanya, Pak. Enggak akan ditanya, ya. Yang berkaitan munkar nakir enggak akan bertanya itu, ekonomi Islam. Enggak akan bertanya, ya, di kubur tentang harta waris misalnya. Atau permasalahan-permasalahan fikih lainnya enggak akan ditanya. Enggak akan ditanya. Yang ditanya masalah akidah. Siapa Rabbmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Tiga pertanyaan mendasar ini. Tiga pertanyaan mendasar. Makanya apa kata Nabi? Nabi bersabda apa? Dalam hadis yang mulia dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala an, ya, al-qabru, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Idza najal insan fama ba'dahu aysar min wa illam yanju fama ba'dahu ashaddu minhu, kata Nabi. Sungguhnya kuburan itu adalah tempat persinggahan pertama dari kehidupan akhirat. Apabila mayit selamat di kuburnya, maka apa yang ada setelahnya baginya mudah, kata Nabi. Mudah baginya. Namun jika si mayit di alam kubur sudah tidak selamat, lihat, sudah tidak selamat, maka apa yang ada setelahnya sulit bagi dirinya atau lebih sulit bagi dirinya. Lihat keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus tahu ini, apa yang kita dahulukan dalam mempelajari agama yang mulia ini. Nah, baru setelah itu tahapan-tahapan berikutnya, ya, wallahu taala alam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kaidah yang ke-6. Kita lihat sekarang kaidah yang ke-7. Kaidah yang ke-7 yaitu mengimani keumuman syariat Islam. Ya, beriman kepada seluruh syariat Islam serta kebaikannya pada setiap zaman dan tempat. Ya, diimani bahwa seluruh syariat agama ini, ya, diimani seluruh syariat agama serta kebaikannya pada setiap zaman dan tempat. Jadi enggak bisa dikatakan oh, Islam itu hanya, ya, relevan di zaman Nabi, ya, enggak relevan di zaman sekarang, enggak ada itu. Berarti tidak beriman dia. Kufur dia. Wal'iyadzubillah. Ya, mengingkari, ya, tentang relevansi agama Islam dari setiap zaman dan tempat, ya. Kemudian yang ke-8, mengimani bahwa syarat Islam itu adalah sempurna. Mengimani bahwa syarat Islam adalah sempurna, fleksibel, dan layak hingga hari kiamat. Ya, jadi Islam itu adalah sempurna. Nggak ada, ya, membutuhkan penambahan, apalagi pengurangan gitu ya. Kemudian fleksibel dia. Fleksibel dia. Ya, pada semua manusia. Ya, karena Islam ini tidak membeda-bedakan ras, tidak membedakan suku atau bangsa dan seterusnya, semuanya, ya, bisa menggunakan agama yang mulia ini, ya, dan tentunya juga, ya, dia sangat fleksibel dalam prakteknya. Kemudian layak hingga hari kiamat, ya, layak hingga hari kiamat. Kemudian yang ke-9, mengimani bahwa syariat Islam menghapus syariat agama terdahulu. Nah, jelas ya, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi, ya, khatamun nabiyyin, maka jelaslah bahwa ajaran beliau yang wajib diikuti oleh semua manusia, semua jin dan manusia bahkan. Contoh, ketika Umar, ya, memegang Taurat atau Injil di masa itu, maka Nabi marah kepada Umar. Ya. Apa kata Nabi? Laukana Musa hayyan, seandainya Nabi Musa hidup di zamanku ini, ya, niscaya dia akan ikut dengan ajaranku, dengan Al-Quran, dengan sunnahku, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi inilah keterangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa agama Islam ini sempurna. Dia sebagai, ya, penutup bagi seluruh ajaran-ajaran yang lain, dan semua agama, semua umat beragama wajib mengikuti agama yang mulia ini, agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita lihat di zaman Nabi, ada di antara orang-orang Yahudi masuk Islam, ada di antara orang-orang Nasrani masuk Islam, ya, orang-orang musyrikin, orang-orang yang memiliki agama paganisme masuk agama Islam, mereka masuk agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kaidah yang keberapa sekarang? Yang ke-10. Mengimani bahwa syariat Islam adalah mudah. Ini tidak sulit begitu ya. Dia mudah, semuanya mudah dipelajari, difahami, diamalkan. Ya, serba mudah. Karena ya, Nabi SAW telah menekankan kemudahan agama Islam itu. Apa kata Nabi? Inna dina yusrun. Dalam hadis yang sahih ini. Inna dina yusrun. Sungguhnya agama Islam ini yusrun, yakni mudah, kata Nabi. Ya. Wala yusaddidun ahadun illa ghalabah, dan tidak ada yang mempersulit agama ini melainkan dia akan binasa. Fasaddidu wa qaribu wa basyiru. Maka wajib atas kalian untuk cocok beragama dengan contohku, atau berusahalah mendekat dengan contohku dalam beragama, kalian akan diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama Islam ini mudah. Bahkan Allahu Rabbul Alamin sendiri telah menyatakan mudahnya agama Islam dalam sekian ayat dalam Al-Quran. Apa contohnya? Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah menginginkan kemudahan untuk kalian dan tidak menginginkan kesulitan untuk kalian. Jadi kalau dipandang agama Islam itu sulit, apanya yang sulit? Ya, apanya yang sulit? Enggak ada yang sulit. Karena agama Islam ini sesuai dengan fitrah manusia, sesuai dengan akal sehat manusia, ya. Jadi mudah dipraktekkan. Mudah, karena agama Islam ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah mencipta kita, Allah yang paling tahu keadaan manusia sampai akhir zaman, maka Allah turunkan agama yang mudah bagi seluruh jin dan manusia. Seluruh jin dan manusia. Jadi sekali lagi, mengimani bahwa syarat agama Islam ini mudah. Kemudian penuh toleransi. Nah, ini dia. Islam ini agama toleransi. Ya, agama Islam ini agama yang toleransi. Sebelum ya agama-agama lain bicara tentang toleransi, agama Islam lebih dahulu. Agama Islam itu paling toleransi. Ya. Kalau dibandingkan dengan agama-agama yang lain. Dibandingkan dengan agama-agama yang lain, maka saya katakan dalam majelis ini dan juga majelis-majelis yang lain, jika suatu negara mayoritas penduduknya adalah Islam dan mereka faham tentang ajaran Islam yang sebenarnya, maka penduduk lainnya yang non-Islam pasti amannya. Pasti aman. Ya. Dijamin keamanannya bahkan. Dijamin keamanannya di sini. Di negeri yang mayoritas beragama Islam dan mereka syaratnya faham tentang Islam itu sendiri. Faham tentang ajaran Islam yang sebenarnya, maka pasti aman. Pasti aman. Coba lihat dari zaman ke zaman. Dari ya belahan dunia ini. Ya, siapa yang paling toleransi? Kalau bukan umat Islam. Kalau bukan umat Islam. Ini paling toleransi. Paling toleransi. Ya, itulah umat Islam, kaum muslimin. Kemudian, memenuhi hajat manusia pada setiap zaman dan tempat. Memenuhi ya kebutuhan ya hidup manusia pada setiap zaman dan tempat. Kemudian, kaidah yang ke-11. Bertahap dalam menerapkan hukum-hukum dalam syariat Islam, bertahap. Ya, kita lihat diantaranya, memang ada tahapan-tahapan dalam beragama ini. Contoh, ya, yakni tentang sholat saja misalnya. Kan bertahap itu. Mulai anak berusia 7 tahun, bagaimana Pak, Bu? Diperintahkan kan? Jadi diperintahkan, dan sebelumnya Tentu sebelum umur 7 tahun anak sudah melihat bagaimana orang tuanya sholat, kan begitu. Sudah belajar dia bagaimana orang tuanya sholat, kan begitu. Nah, baru ketika anak itu berusia 7 tahun diperintah untuk sholat. Ayo nak sholat. Terus ya, kita sabar dan tentunya melipat gandakan kesabaran. Ya. Makanya ayatnya bagaimana tuh? Apa bunyi ayatnya? Wa'mur ahlaka bis-salati apa? Wastabir 'alaiha. Wa'mur ahlaka bis-salati. Perintahkanlah keluargamu untuk salat, perintahkanlah. Wastabir 'alaiha dan bersabarlah. Ya, bersabarlah. Ya, bersabarlah atasnya. Ya. Atau ayat yang lain berkaitan dengan agama ini, isbiru wasabiru, bersabarlah dan lipat gandakanlah kesabaran, ya, berkaitan dengan ya agama yang mulia ini, ya, dan seterusnya. Maka tentunya ya ini ya dengan tahapan-tahapannya. Kemudian ketika anak itu berusia 10 tahun, kalau tidak mau salat atau belum mau salat juga bagaimana? Dipukul, namun dengan pukulan yang tidak membahayakan fisik, kan begitu. Ya. Ya, ini darbun ghairu mubarrih. Darbun ghairu mubarrih, pukulan yang tidak membahayakan fisik si anak. Ini tahapan-tahapan. Nah, ini tahapan-tahapan, kan begitu. Ya. Atau berkaitan dengan siam juga diajarkan. Ya, anak-anak itu siam bertahap yakni agar mereka terbiasa untuk mengerjakan siam Ramadan misalnya. Ya. Jadi bertahap dalam menerapkan hukum-hukum dalam syariat agama. Kemudian yang terakhir, kaidah yang terakhir, teguh, istiqomah, sabar, serta tidak tergesa-gesa dan tidak putus asa. Nah, ini kaidah yang terakhir dalam penerapan yakni syariat Islam, syariat agama yang mulia ini. Baik. Jadi dikatakan tidak tergesa-gesa. Ini sebagian orang tergesa-gesa. Ya, yakni ingin menerapkan syariat Islam katanya. Ya, terus menyuarakan ingin menegakkan syariat Islam, bahkan bukan syariat Islam lagi, khilafah. Ingin menegakkan khilafah katanya. Ini namanya tergesa-gesa. Kenapa tergesa-gesa saya katakan? Karena syariat Islam ya belum mereka terapkan untuk diri mereka. Syariat Islam itu belum sepenuhnya mereka menerapkannya untuk diri mereka sendiri. Ya, lalu bagaimana kok mereka bisa menyuarakan menegakkan khilafah? Ya, bisa menyuarakan menegakkan khilafah, kan begitu. Sedangkan syariat Islam ya berupa akidah misalnya, berupa tauhid, belum mereka tegakkan. Atau salat ya, seperti salat yang Rasulullah SAW belum juga mereka terapkan. Atau siam sebagaimana siamnya Nabi, tidak mereka tegakkan. Dan seterusnya dan seterusnya. Lalu bagaimana kok bisa mereka menyuarakan menegakkan syariat Islam katanya dan khilafah Islamiyah? Ini bertolak belakang. Ini bertolak belakang dengan ya apa yang mereka kerjakan, praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dalam kehidupan sehari-hari, kan begitu. Ya. Nah, ini yang perlu kita fahami di sini. Contohnya juga begini, misalnya ada di antara mereka ya misalnya khutbah Jumat nih misalnya. Ya, di antara mereka khutbah Jumat, khatib ya. Apa kata si khatib ini? Marilah kaum muslimin, kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sedang khutbah yang pagi harinya baru cukur jenggot. Pagi harinya itu baru aja cukur jenggot, klimis kita lihat. Jenggotnya klimis, enggak ada jenggotnya sama sekali. Kok dia ajak manusia bertakwa kepada Allah? Bagaimana mungkin ini terjadi? Ya, bagaimana mungkin bisa terjadi seperti ini? Ya. Dia ajak umatnya ini, jamaahnya ini untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala padahal barusan saja dia cukur jenggot misalnya. Wal iyad billah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ah, ini bertolak belakang namanya. Ya, ini bertolak belakang. Ya, tidak benar ini. Tidak beres dalam akidahnya, tidak beres dalam manhajnya, ya, dan seterusnya. Jadi, bagaimana mungkin seorang bisa berkata yang besar-besar sedangkan dia sendiri lupa dengan dirinya atau melupakan dirinya, tidak menegakkan syariat pada dirinya. Ya, wallahu taala alam. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kiranya inilah pembahasan kita pada pagi hari ini. Silakan jika ada pertanyaan dari apa yang dijelaskan atau materi-materi sebelumnya, boleh. Pertanyaan yang pertama ya, kapankah seseorang itu dikatakan bermanhaj ahlus sunnah atau salafi ya, atau salaf begitu ya? Yakni kalau dia telah mempelajari, telah memahami manhaj secara benar, lalu mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, mempraktekannya dalam sehari-hari. Ya, contoh orang yang bermanhaj salaf itu misalnya kalau mendengar dalil disampaikan sami'na wa ta'na, itu jelas. Ya, manhajnya jelas seperti itu, sami'na wa ta'na. Atau dia selalu merujuk kepada ya, tafsir ulama salaf dalam agama ini, dalam menafsirkan Al-Qur'an ya, dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu. Itu contoh saja. Ya. Atau misalnya lagi dia tidak mau ya, ikut yakni ormas sana ormas sini, kelompok sana kelompok sini, dia ingin selalu bergabung dengan kaum muslimin, dia ingin bagian dari umat Islam saja. Nah, ini contoh bahwa dia bermanhaj salaf begitu. Enggak mau dirinya terkotak-kotak. Ya, ikut sana ikut sini dan sebagainya, enggak mau itu. Ya, dia inginkan ikut Quran, hadis ala fahmi salaf. Ah, itu yang dia inginkan. Udah. Jelas orang ini salafi. Orang ini adalah salaf, begitu ya. Bagaimana mendakwahkan orang tua dengan dakwah salaf yang hak? Nah, tentu kita harus harus tahu terlebih dahulu. Ya, ini bagaimana ini diantaranya kita tunjukkan akhlak karimah kepada orang tua. Ya, ini semakin mengaji semakin baik hubungan kita, muamalah kita dengan orang tua, ya, semakin lembut kita kepada orang tua dan seterusnya. Ah, itu dengan masuk kita dengan seperti itu akan diterima, ya, apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan, ya, di hadapan orang tua, biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ya, si anak ini istilahnya, ya, ini ingin memberikan, ya, atau ingin menampakkan atau ingin, ya, memberikan, ya, keberkahan yang banyak kepada orang tua, sehingga dikatakan anak ini sebagai anak yang barokah, anak yang barokah. Yaitu ini termasuk pertanyaan yang berikutnya, ya, bagaimana seorang anak bisa dikatakan berbakti itu, ya. Jadi kalau kita bisa menjadi anak yang barokah, ya, anak yang barokah gitu untuk orang tua kita, maka otomatis insya Allah Ta'ala kita pun bisa mendakwahkannya. Kita pun bisa mendakwahkannya. Jadi intinya semakin kita belajar agama ini, semakin lembut hati kita kepada orang tua, semakin sayang kita kepada orang tua, semakin yakni menghormati orang tua dan seterusnya. Akhlak terpuji kita tampakkan kepada orang tua, ya, dan seterusnya begitu. Jadi dengan demikian kita bisa masuk, ya, mendakwahkan orang tua. Semakin juga mungkin semakin istilahnya apa namanya, royal kita kepada orang tua, ya. Mungkin dahulu sebelum ngaji agak pelit barangkali. Nah, setelah ngaji, nah itu dermawan kita kepada orang tua barang seperti itu kira-kira. Nah, orang tua akan terkesan tuh, masya Allah nih anak nih kok semakin ngaji semakin bagus nih, semakin baik nih. Ada apa dengan apa yang dia kaji nih? Oh, lihat, ya, kan dia sendiri yang akan tertarik dengan dakwah kita, yang akan tertarik dengan dakwah salaf ini. Nah, begitulah kira-kira, ya, mestinya seperti itu, ya, mestinya seperti itu. Nah, itu dikatakan sebagai anak yang barokah, ya, anak yang barokah, gitu ya. Ustaz, tentang penjelasan terperinci ya, tentang tiga pertanyaan di alam kubur, bisa dilihat dalam kitab apa? Tentu dalam kitab-kitab akidah. Dalam kitab-kitab akidah yang ditulis oleh para ahli ilmu, pasti ada penjelasan mengenai ya, yakni as-su'al fil qabr, ya, pertanyaan atau fitnatul qabr, fitnah di alam kubur, yaitu pertanyaan malaikat munkar nakir, ya, berkaitan dengan alam kubur, ya, berkaitan dengan alam kubur, itu ada penjelasan tentang yakni pertanyaan dari malaikat munkar nakir. Pertanyaan, manakah yang paling berat mudaratnya, mengundang syaitan atau virus corona ke dalam masjid? Ini masalah ini sudah berkali-kali saya sampaikan di sini, kemudian juga kepada DKM, dan DKM mestinya menjawab. Apa hukum bekerja di perusahaan yang dimiliki oleh orang kafir? Ya, pada dasarnya secara umum muamalah itu dengan siapa saja boleh. Namun di sini harus dirinci perusahaan apa dulu. Kalau perusahaan itu adalah perusahaan yang dinyatakan oleh agama ini haram, maka tidak boleh. Seperti contohnya perusahaan bir ya, misalnya, atau yang lainnya begitu yang memang jelas-jelas yakni haram kita bekerja di dalamnya, maka tidak boleh bertahun. Tolong menolong dalam masalah seperti ini. Allah berfirman apa? Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kalian dalam perbuatan baik dan takwa. Jangan tolong bagaimana jika kita mengambil ilmu dari HTI atau orang HTI? Katanya diajarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan katanya HTI itu bermanhaj salaf. Apa kita boleh belajar atau mengambil ilmu dari mereka? Ya ini Hizbut Tahrir jelas dikatakan salaf dari mana salaf? Ya ini mereka tidak bermanhaj salaf. Mereka ya ini berada di luar dari manhaj salaf. Ya karena pandangan-pandangan mereka dalam agama ini ya berasal dari kepala mereka. bukan berasal dari salafus salih, bukan dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Seperti tadi yang saya katakan, bahwa orang-orang ini ingin mendirikan misalnya khilafah misalnya. Sedangkan para sahabat tidak langsung melakukan yang demikian. Atau intinya apa yang diinginkan oleh orang-orang Hizbut Tahrir, ya, bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ini para sahabat belajar akidah terlebih dahulu kepada Nabi, belajar syariat Islam, ya, kepada Nabi, sunnah-sunnah Nabi, mereka praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Terus mereka belajar kepada Nabi, yang akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi, ya, berada di negeri Madinah, sudah memungkinkan untuk tegaknya, ya, khilafah Islamiyah, maka, atau negara Islam, maka tegaklah negara Islam. Kemudian setelah itu baru, ya, yakni khilafah ala minhaj nubuwah, kekhilafahan di atas manhaj kenabian, ya, yaitu khulafa ar-rasyidin yang empat itu, ya. Jadi memang tidak semudah yang dibayangkan, ya, tidak semudah yang dibayangkan oleh orang untuk menegakkan khilafah Islamiyah itu. Dan tentunya kita pun tidak akan bertanggung jawab secara pribadi nanti di akhirat. Kita tidak akan bertanggung jawab tentang khilafah Islamiyah. Ya, ini tidak akan ditanya. Tidak akan kita ditanya oleh Allah nanti di akhirat, kenapa engkau tidak mendirikan khilafah Islam. Enggak ada itu. Enggak ada itu. Dan tidak pula ada pertanyaan malaikat munkar nakir yang seperti ini. Ya. Jadi sekali lagi, ini jelas, yakni masalah yang besar dan tidak bisa berdiri dengan sendirinya begitu saja seperti yang diinginkan oleh, yakni orang-orang Hizbut Tahrir atau yang semisalnya. Wallahu ta'ala alam. Orang tua saya tidak sholat, tidak mengerjakan kewajiban sebagai muslim, apakah saya wajib taat kepadanya? Tetap wajib taat kepadanya. Ya, yakni kita lihat para sahabat, ya, ketika mereka sudah masuk Islam menjadi sahabat-sahabat Nabi, kan orang tua mereka masih musyrik. Orang tua mereka itu masih musyrik, bahkan memusuhi Nabi. Tetap saja mereka bermuamalah sebagai anak, ya, sebagai anak dengan muamalah yang baik kepada orang tuanya itu, lihat. Ya. Nah, inilah para sahabat contoh kita semua. Ya, para sahabat, artinya kita tidak melupakan jasa mereka sebagai orang tua, kan begitu. Ya. Nah, di sini tetap kita menjaga hubungan kita sebagai anak dengan orang tua, muamalah yang baik, ya. Namun jika mereka menyuruh, ya, untuk berbuat syirik, maka tidak boleh. Itu yang, ya, ya, ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya. Pertanyaan, mengapa hukum Islam yang ada di negeri kita hanya sebatas, ya, pernikahan dan yang semisalnya? Ya, bagaimana dengan orang yang berzina, ya, merampok dan lain sebagainya? Nah, ini tentunya saya bertanggung jawab nanti di akhirat. Pemerintah, bukan kita yang ditanya. Bukan kita yang ditanya mengapa tidak ditegakkan hukum potong tangan, misal bagi pencuri dan seterusnya, rajam bagi pezina dan seterusnya. Ini yang ditanya pemerintah nanti. Ya. Jadi bukan kita. Bukan kita yang ditanya. Mereka yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang, ya, memerintah negeri ini, penguasa negeri ini atau hakim-hakim yang ada di negeri ini yang akan ditanya oleh Allah. Bukan antum, bukan kita. Gitu, ya. Ya. Jadi intinya Ya, jadi tadi saya katakan hukum-hukum agama itu dibagi dua ya. Ada yang bersifat ya, yakni pribadi individu, ada yang bersifat yakni apa namanya? Secara luas untuk pemerintah. Maka hukum-hukum agama yang berkaitan dengan individu itulah yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, misalnya kalau enggak salat, ah itu pasti akan ditanya. Pasti akan ditanya kan Allah katakan apa? Dalam Al-Qur'an, "Masalakakum fi saqar." Apa yang menyebabkan kalian masuk neraka saqar? Apa jawaban mereka ini? Penduduk saqar ini, neraka saqar? Qalu lam naku minal musallin. Kami dahulu tidak sholat. Nah, itu jelas hukumannya. Kan begitu? Betul tidak? Ya, enggak akan ditanya. Ya, kenapa kok enggak diterapkan hukum ini, hukum pidana, dan sebagainya. Enggak ada itu. Itu pemerintah yang akan ditanya nanti. Penguasa yang akan ditanya. Bukan rakyat yang ditanya, bukan. Ya, jadi, sebatas syariat yang berlaku bagi individu saja yang akan ditanya. Ya. Kalau enggak siam, ya pasti ditanya. Ya, kalau enggak zakat, ya bagi muzaki, ya pasti ditanya. Enggak berhaji padahal sudah mampu semuanya, pasti ditanya itu. Ya, nah itu yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya, ya, kita bertanggung jawab atas apa yang kita kerjakan selama hidup di dunia ini selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, selaku muslim, ya, berkaitan dengan hukum-hukum agama yang bisa diterapkan secara individu, ya, individu. Adapun hukum-hukum agama yang besar-besar berkaitan dengan kehormatan, darah, dan harta, nah itu diserahkan kepada penguasa, diserahkan kepada ulil amri, pemerintah, dan mereka lah yang akan ditanya, bertanggung jawab nanti di akhirat, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala jika mereka tidak, ya, bisa menjawabnya dengan benar, dengan baik dan benar. Artinya kalau selama di dunia ini mereka, ya, mengacuhkan dan seterusnya hukum agama ini, tidak menerapkannya, pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu khawatir dalam masalah ini, ya kerjakan saja apa yang menjadi kewajiban kita selaku muslim, selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, dan tidak menyimpang dari syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita masing-masing. Wallahu ta'ala alam. Saya kira cukup sampai di sini. Mohon maaf ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa saya jawab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat. Lebih kurang ya saya mohon maaf. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu Muhammad walhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfirka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.